أقول وبالله تعالى التوفيق إن توقيرنا للغة العربية إنما هو من ديننا، وتوقيرنا للغتنا لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما توقيرنا للغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال تعالى بلسان عربي مبين. فتعظيمنا للغة العرب إنما هو من أمر ديننا، لأن تعظيمنا لها تعظيم للقرآن الكريم كذلك، وكذلك بفهمنا للغة العرب نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وألزمنا الله إياكم لغة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي نزل بها الكتاب العزيز، والله أعلم. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai kajian kedua Durus Al-Lughah Ad-Dars Ats-Tsani Dzalika. Pada pekan atau pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hadza, dan kita mempelajari sekitar 3 pertanyaan dalam hadza atau berkaitan dengan hadza, seperti ma hadza, kemudian ahadza bait atau semacamnya, ya, dan juga man hadza. Ya, itu antum jangan sampai lupakan. Ini memang kitab yang singkat dan mudah, tapi bukan berarti antum tidak murojaah. Antum harus murojaah walaupun masih mudah. Antum biasakan murojaah, biasakan murojaah. Karena murojaah itu walaupun sekali itu efeknya besar terhadap tasbit dan penetapan keilmuan kita semua. Ya, kita murojaah. Kemudian kita akan melanjutkan ad-dars ats-tsani berkaitan dengan dzalika. Dalam Inggrisnya itu seperti that, itu, ya kan? Jadi semua ini isyarah, isim al-isyarah. Hadza ini, dzalika itu. Kadang bisa dzalikum, dzaliki, ya, tapi kita tidak mempelajari itu dulu, melainkan kita basic aja dzalika, udah itu aja dulu. Baik, dengarkan apa yang ana ucapkan. Ma dzalik? Dzalika najm. هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن. Taib, ana ingin antum kariru, ya apa namanya, mengulangi selana. Ma dzalik? Ma dzalik? Dzalika najm. Dzalika najm. Hadza masjid. Hadza masjid. Wa dzalika bait. Wa dzalika bait. Hadza hisan wa dzalika himar. Hadza hisan wa dzalika himar. Ulang, hadza hisan wa dzalika himar. هذا حصان وذلك حمار. حمار رأنيه تبل يا حمار. من الحصاء صاء حصان بس صاء صانيه بدائين عند صاء عن إندونيسيا صاء صاء حصان حصان يا dan jangan dimonyongin حصان enggak حصان حصان biasa aja ya. Baik, هذا حصان وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب. أذلك كلب. أذلك كلب. أذلك كلب. kalb, bukan kalb, kalb. Biasakan kalb. Adzalika kalb. Adzalika kalb. La had, maafkan. La dzalika qitt. La dzalika qitt. Qitt. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. من هذا ومن ذلك؟ سبتان. من هذا ومن ذلك؟ من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. هذا سكر وذلك لبن. طيب sekarang ana ingin antum yang pertama ini, antum yang bertanya, dan bagian sini antum yang menjawab. Silakan. Masya Allah. Mewakili. Ya, silakan, silakan, silakan. Ma, ya, satu, dua, tiga. Ayo, kawan. Hada mas. Hada mas. Ah, tunggu kompak nanti anak strap semua ini. Ayo. Ayo, ayo cepat. Anak kau misalnya enggak kompak lagi nanti suruh diri semua nih. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo. Dalika najm. Ah, kan. Diulang lagi enggak dari awal? Enggak, dari hadza masjid. Ayo, satu, dua, tiga, ayo. Hadza masjid wa dzalika bait. Hadza hisan. Ah, diri, diri, diri. Ah, enggak benar. Ayo, diri semua, diri, diri, diri. Diri, diri. Ayo, biar biar tegang. Ayo, ayo. Ayo. Lupa. Oke, kalau kita nanya doang. Dari hadza hisan wa dzalika himar. Satu, dua, tiga, ayo. Hadza hisan wa dzalika himar. Ah, diri, diri semua, semua, diri, diri semua. Ayo, dimulai dari itu pertanyaan Azali ke kalb. Satu, dua, tiga, come on. Azali ke kalb. La, Azali ke kirpo. Man Azali ke? Azali ke salir. Man Azali ke? Hala mudaris, wa Azali ke imam. Man Azali ke? Azali ke majam. Hadza sukkar. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Bagus. Lain kali kalau misalnya ada yang salah kayak gitu lagi, anda suruh diri. Kalau salah terus-terusan, anda suruh lompat-lompat, ya. Oke. Madzalik apa artinya madzalik? Apa itu? Apa itu? Jadi tadi ma hadza apa ini? Madzalik apa itu? Apa ini apa itu? Berarti ma hadza madzalik, ya. Dzalika najm. Najm sudah masyhur, ya. Hadza masjid. Masjid apa itu masjid? Masjid. Masya Allah, antum enggak tahu masjid? Luar biasa antum ini. Ha, wa dzalika bait. Bait itu apa? Rumah. Hadza hisan. Kuda. Kuda. Ya, kemudian wa dzalika himar. Keledai. Keledai atau keledai? Nah, di sini hisan kuda ya kan? Ada kitab namanya Hisnul Muslim. Artinya apa? Kudanya muslim, bukan kuda muslim itu. Itu hisan, hisan itu artinya benteng. Antum bedakan. Kalau hisan artinya kuda. Tapi kalau misalnya hisan, itu benteng. Ah, benteng. Jangan jangan sampai beda nanti antum. Kitab zikir, namanya hisan muslim, terjemahnya harusnya kuda muslim. Nah, itu salah itu. Kuda-kuda muslim. Jadi hisan artinya kuda, hisan artinya benteng. Himar artinya keledai. Adapun ahmar artinya merah. Merah. Adzalika kalb, apakah itu di sini hal atau apakah itu? Apakah itu kalb? Kalb ya, kalb lawan kalb. Anjing. Pakai kalf bukan pakai ko. Kalau pakai kalf, kalbu, kalb itu kalb artinya jantung. Jadi bedakan antara kalb dengan kalb. Kaf dengan ko. Kaf dengan qaf. Kalau kalb itu anjing, kalau misalnya qalb itu jantung. La dzalika qitt. Apa arti qitt? Kucing. Ma dzalik, apa itu? Dzalika sarir. Apa arti sarir? Ranjang. Ya. Man hadza wa man dzalik? Siapa ini? Nah, di sini mulai. Tadi yang para yang halaman 12 itu hanya berkaitan dengan ma ya. Apa. Nah, ma istifhamnya ini berkaitan dengan benda mati atau makhluk hidup yang tidak berakal. Paham enggak? Benda mati misalnya. Anda bertanya, ma hadza? Ini berarti kan benda mati. Ma makanya. Kalau Anda tanya tentang sebuah kitab, man hadza? Ini baru yang bertanyalah yang enggak berakal. Tapi kalau misalnya kita Anda tanya, ma hadza? Nah, ini baru berakal dia bertanya. Karena dia tahu di sini. Ma, kitab. Tapi ketika coba ke misalnya man hadza? Nah, ini berarti tentang makhluk yang berakal, baik itu manusia atau jin. Jadi jangan sampai kemudian ketika Anda bilang ada kucing masuk, Anda tanya man hadza? Nah, ini berarti yang enggak berakal siapa? Nah, kucing masuk ditanya ma hadza? Hadza qitt. Ya. Kalau misalnya bertanya tentang namanya siapa? Masmuha. Nah, itu baru. Ada orang salah manismuhu, manismuka itu salah. Itu Indonesia translate Indonesia Arabik. Karena Indonesia gimana? Siapa namamu? Ini salah dalam Arabiknya. Ngerti enggak? Kita bertanyakan kepada Afri, siapa nama antum? Itu pertanyaan buruk juga sih. Afri, siapa nama antum? Coba. Afwan, nama antum siapa ya? Ya. Siapa nama antum? Yang lebih tepat kalau dalam Arabik itu apa nama antum? Karena nama itu tidak hidup dan tidak berakal kan? Makanya dalam Arabik itu masmuka. What is your name kan? Bukan who is your name? Ya, itu salah. Ya kan? Makanya Indonesia syadz, beda sendiri dia. Tapi bagaimanapun itu uruf kita. Bagaimanapun itu uruf kita, ya. Man hadza? Siapa ini? Wa man dzalik? Anda bertanya gini, man hadza? Nah, kemudian antum menjawab karena ini kita tahu semua makhluk yang berakal. Ya, kemudian wa man dzalik? Kita tahu semua itu makhluk berakal. Nah, dijawab hadza mudarris. Apa arti mudarris? Guru. Wa dzalika imam. Imam? Ya, imam. Imam, kita tahu juga imam. Kemudian ma dzalik? Nah, ini. Kembali ke ma setelah tadi man. Kenapa? Karena penampakannya di sini batu. Nah, batu enggak berakal. Hadza dzalika hajar. Apa arti hajar? Jamaknya apa? Ahjar. Ahjar. Ya. Kemudian hadza sukkar. Hadza sukkar. Gula. Sugar. Hah? Itu supaya bisa antum supaya dikomentari. Oh, ini kok gede-gede banget ya, supaya dikomentari. Makanya dia sengaja gitu. Wa dzalika laban. Dan itu susu. Kalau kita perhatikan dalam English itu sukar dan susu laban itu uncountable noun. Benda yang tidak bisa dihitung ya kan? Iya. Tapi di sini enggak ada mau dihitung mau enggak tetap dia pakai hadza bukan pakai hadzi. Kita pernah tahu jamak taksir? Misalnya kitab, jamak taksirnya apa? Kutub. Kita bilang hadzihi kutub bukan hadza kutub. Karena apa? Karena banyak. Nah, sekarang gula banyak enggak gula titik-titiknya apa? Banyak banget enggak kehitung. Tapi dia disebut hadza bukan hadzihi. Kemudian juga laban. Laban dihitung gimana cara ngitungnya? 1 liter, 2 liter. Enggak, ya itu beda lagi. Tapi kalau misalnya dihitung air gitu, dihitung gimana cara ngitungnya? Setitik, dua titik enggak mungkin. Ditetes-tesesin dulu enggak mungkin. Tetap dia disebut hadza wa dzalika, normal, oke? Okay? Baik, sekarang ke tamrin ikra waktu lagi-lagi antum mendapatkan tugas amanat ya dari Dr. Abdul Rahim untuk menulis ini. Hadza sukar wa dzalika laban. Baik, kita antum ulangi setelahnya sesuai dengan ikra waktub ini. Pertama 2, 3, dan 4. Hadza sukkar wa dzalika laban. Hadza sukkar wa dzalika laban. Man dzalik? Man dzalik? Dzalika imam. Dzalika imam. Adzalika qitt? Adzalika qitt. La dzalika kalb. La dzalika kalb. Ma hadza? Ma hadza? Hadza hajar. Hadza hajar. Ahsantum. Ana pengen Khalid dengan Habibi. Khalid dengan Habibi antum buat conversation. Buat sebuah percakapan yang biasa aja. Ya, yang seperti man hadza ya. Kemudian ma hadza, kemudian Habibi akan menjawab dengan jawaban yang biasa aja juga. Ayo silakan. Antum bertanya, antum menjawab. Silakan. Haga aja, haga aja, haga. Karena dekat amat. Kemudian? Jempol. Zalika. Zalika daftar, bukan zalika daftar. Haga khata. Zalika, zalika daftar. Zalika daftar. Zalika kursi. Yang orang dong, orang tanya orang. Kesian masa ada orang banyak lah ditunjuk. orang. Atau Habibi, antum tanya tentang orang. Man zalika? Zalika Tol. Talib. Si Talib. Tanya. Man zalika? Ayo siapa? Ah, gitu dong. Iya, ada lagi? Ya, tanya lagi. Man, ya siapa lagi yang main? Mandarik, kita. Okay. Ahsantuma, bagus. Ini udah perwakilan. Kalau misal antum berdua bisa, yang lain pasti bisa. Jadi insyaallah mereka. Anam berkata seperti itu supaya Mas Nur Hadi supaya merasa tenang dulu. Nanti dia akan merasakannya ya. Ya, kita ke Ad-Dars Ats-Tsalits sekarang. Ad-Dars Ats-Tsalits. Kita punya beberapa kosakata terlebih dahulu. Kita punya bait, kitab, kolam dan jamal. Dan diperhatikan di sini ada perbedaan. Bait kemudian al-bait. Bait kemudian al-bait. Kitab kemudian al-kitab. Qalam kemudian al-qalam. Jamal kemudian al-jamal. Ini kita dari dars ini awal-awal ana masih pakai bahasa Indonesia. Kelak insyaallah tiada ampun bagi kalian. Ya. Ana bakal pakai bahasa Arab insyaallah ya. Jadi siap-siap. Ya, jangan sampai kita terus-terusan sampai jilid ketiga pakai bahasa Indonesia terus. Ya. Nanti akan pakai bahasa Arab kelak dan bahasa Inggris insyaallah taala. Are we begin from now? Yeah, we can learn English Arabic, right? Okay. Tapi jangan kasihan kalian nanti enggak mau lagi ke Majus ini takutnya. Iya, kita mulai bait sudah paham maknanya, qalam sudah paham, kitab sudah paham, jamal sudah paham. Sekarang ada beberapa kalimat. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Al-waladu jalis. Wal-mudarrisu waqif. Taib, antum repeat setelah anda. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Coba Mas Dimas, gimana ulang? Al-qalamu maksur. Coba Mas Alam. Al-qalamu maksur. Mak. Nah, tipiskan kafnya. Maksur. Jangan mak. Maksur yang benar. Mak ka ya, kaf. Maksur. Tipis aja, nyantai. Coba Hilman. Al-qalamu maksur. Ah, ya boleh, enggak apa-apa. Walaupun ya begitulah. Al-qalamu maksur. Ahsan. Coba kemudian al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Ulang, al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Mas Ari, silakan. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Antum punya buku kok malah melihat bukunya Habibi, bagaimana? Tadi antum melihat bukunya siapa? Oh iya kan? Berarti aneh yang salah lihat. Al-babu maftuh. Ya, coba Mas Ari, coba ulang. Al-babu maftuh. Maf. Maftuh. Ah, ini al-babu artinya apa? Apa pembantu atau siapa? Pembantu itu terbuka. Maksudnya apa? Pintu itu terbuka. Ahsan. Kemudian coba ulang semuanya. Al-waladu jalis. Al-waladu jalis. Ya, coba Mas Afri, coba. Al-waladu jalis. Jangan, itu kayaknya cuek sekali. Al-waladu jalis. Dengan intonasi. Intonasi yang bagus. Al-waladu jalis. Ayo, Mas Afri. Al-waladu jalis. Syekhul Islam, tafadhol. Al-waladu jalis. Ahsan. Wal-mudarrisu waqif. Wal-mudarrisu waqif. Coba sekarang antum perhatikan. Ini anak kasih waktu 3 detik untuk melihat 4 kalimat ini, kemudian antum hafalkan. 1 2 3. Oke. Baik, tanpa melihat. Kita mulai dari al-qalamu maksur. Pertama al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Al-mudarris wal mudarrisu waqif. Enggak apa-apa. Kalau guru salah itu enggak apa-apa. Iya, kita punya 1 sampai 10 sekarang. Antum mendengarkan terlebih dahulu. Atau sebelumnya nih. Kita kan punya, sebelum kita ke 1 dan 10 sampai 10, kita punya al-qalamu maksur, al-babu maftuh, al-waladu jalis, wal mudarrisu waqif. Antum perhatikan, tiap-tiap kalimat ini terkomposisikan 2 kata isim, ya kan? Al-qalamu maksur, dua-duanya isim. Tapi bedanya di mana? Bedanya yang pertama ada alif lam, yang kedua tidak ada alif lam. Alif lam itu ibarat kayak Inggrisnya itu definite article seperti the pen. The pen is maksur, broken. Ya kan? Pecah, rusak. Ya. Nah, al-qalam. Al-qalam. Qalam itu rusak, pecah. Ah, patah di sini, patah ya. Yang lebih tepatnya patah. Coba di sini bedanya apa? Ada alif lam dan tidak ada alif lam. Nah, ini nanti yang kelak di ilmu nahwu akan kita kenal dengan dua hal. Mubtada wa khobar dan jumlah ismiyah. Itu ingat. Mubtada dan khobar, kata pertamanya itu mubtada. Mubtada kan dari kata ibtida, ibtidaiyah, permulaan. Antum tulis dulu di sini dars ketiga ini tentang mubtada dan khobar gitu. Antum judulkan gitu. Antum judulkan sendiri, judulkan sendiri. Mubtada dan khobar. Di dars ketiga ini yang kita pelajari dari kaidah-kaidah nahwu dan penulisan adalah mubtada dan khobar, berkaitan dengan mubtada dan khobar. Kemudian berkaitan dengan jumlah atau al-jumlah al-ismiyah, ya. Al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah adalah jumlah, kita tahu kemarin jumlah mufidah apa? Apa hafalan nahwu kemarin? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tam. Ini al-qalamu maksur itu yufidu faidatan tam atau enggak? Iya. Nah, berarti jumlah mufidah. Nah, semua ini namanya al-jumlah al-ismiyah. Artinya kalimat yang didahului dengan lafal isim. Isim itu apa? Nanti insya Allah di nahwu kita belajar. Jadi dalam Arabik itu ada isim, ada fi'il, ada harf, ya. Nah, ini semua didahului dengan isim. Qalam itu isim, al-bab itu isim, al-walad itu isim, al-mudaris itu isim, ya. Nah, baik. Juga berkaitan dengan nanti, tadi berkaitan dengan apa pertama? Al-mubtada dan khobar. Kedua berkaitan dengan apa? Al-jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembahasan alif lam asyamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Itu tulis juga. Itu komposisi kaidah dan pelajaran dalam ad-dars ats-tsalits atau al-huruf, ya. Al-huruf, maaf. Ini maksudnya maaf, bukan alif lam, tapi al-huruf asyamsiyah dan al-huruf al-qamariyah. Ya, berarti dalam ad-dars ats-tsalits itu kelak insyaallah kita akan membahas al-mubtada dan khobar, ya. Kemudian kita akan membahas apa tadi? Yang kedua, al-jumlah al-ismiyah. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang al-huruf asy-syamsiyah dan al-huruf al-qamariyah. Insyaallah pada pekan ke depan, pekan besoknya, ya. Hari Senin insyaallah taala. Tapi yang penting antum sudah dapat brainstorming dulu, ya, bahwasanya kita insya Allah akan membahas tentang itu semua. Mubtada khobar, jumlah ismiyah, dan alif lam asy-syamsiyah, afwan, huruf syamsiyah dan huruf al-qamariyah. Baik. Nomor 1 sampai 10 kita baca. Ana dulu yang baca, antum mendengarkan. Al-kitabu jadid wal qalamu qadim. Al-himaru saghir wal hisanu kabir. Al-kursiyyu maksur. المنديل وسخ الماء بارد Al-qamaru jamil. Al-baytu qarib wal-masjidu ba'id. Al-hajaru thaqil wal-waraqu khafif. Al-labanu har. Al-qamisu nadhif. Baik, antum ulangi istilahnya. Ulangi istilahnya baik-baik. Al-kitabu jadid wal-qalamu qadim. Al-kitabu jadid wal-qalamu qadim. Al-himaru saghir wal-hisanu kabir. Al-himaru saghir wal-hisanu kabir. Al-kursiyyu maksur. Al-kursiyyu maksur. Al-mindilu wasikh. Al-mindilu wasikh. Al-ma'u barid. Al-ma'u barid. Al-qamaru jamil. Al-qamaru jamil. Al-baytu qarib wal-masjidu ba'id. Al-baytu qarib wal-masjidu ba'id. Al-hajaru thaqil wal-waraqu khafif. Al-hajaru thaqil wal-waraqu khafif. Al-labanu har. Al-labanu har. Al-qamisu nadhif. Al-qamisu nadhif. Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang saya ingin satu orang membaca lima. Dimulai dari Mas Nur Hadi yang tadi menertawakan temannya. Hah. Silahkan. Ayo Mas. Al-kitabu jadid wal qalamu qadim. Ulang. Wal qalamu. Wal qalamu qadim. Enggak. Wal qalamu. Wal qalamu. Wal qalamu qadim. Ya. Wal qalamu qadim. Ya, kemudian. Masih antum. Al-hamiru syafir. Antum telah membuat sebuah muhdatsatul umur. Enggak ada di al-hamir. Di sini al-himar ada. Al-himar. Gimana al-hamir? Aduh. Al-himaru safir. Safir. Safir. Saghir. Saghir. Al-himaru saghir. Wal-hisan kabir. Ulang. Al-himaru saghir. Enggak ulang. Ya sampai lancar. Al-himaru saghir wal hisanu kabir. Enggak ada hisanu, enggak. Wal hisanu kabir. Ulang. Al-himaru saghir. Saghir. Antum salah terus. Iya. Berdiri. Udah, berdiri. Ana enggak tahan sama antum. Ayo berdiri. Ayo. Ayo, katakan al-himaru saghir wal hisanu kabir. Al-himaru. Jangan sendiran. Itu sendiran makanya enggak bisa. Al-himaru saghir. Wal-hisanu kabir. Nah itu kan mendingan pas gak sendiran. Ya alhamdulillah, duduk mas. Nah daripada nanti kita akan mendengar kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Langsung ke mas Hilman. Lanjutkan. Al-kursiyu maksur. Al-mindilu wasih. Enggak. Al-mindilu wasih. Enggak. Enggak boleh. Sekali lagi antum diri loh. Al-mindilu wasih. Belum sempurna. Benar. Lagi. Al-mindil wasih. Enggak. That's bad. Al-mindil wasih. Nah, gitu. Kemudian al-ma'u barid. Al-qamaru jamil. Ahsant. Kemudian Khalid, tafadhol. Al-baytu qarib wal masjidu ba'id. Ahsant, masyaallah. Wal waraqu khafif. Ahsan, masya Allah, bagus sekali. Mas Nurdin, silakan, siap-siap diri Mas Nurdin. Ayo, silakan, soal nomor satu. Sebentar, al-kursiyu maksur. Al-mindilu wasih. Ulang. Al-mindilu wasih. Al-mindilu wasih. Al-mindilu wasih. Wasih. Wasih. Nah ya. Ulang. Al-mindilu wasih. Al-mindilu wasih. Ah, masih aja seperti itu. Al-mindilu wasih. Al-mindilu wasih. Al-mindilu wasih. Bukan gitu. Al-mindilu wasih. Al-mindilu wasih. Al-mindilu wasih. Ya. Al-mindilu wasih. Ah, oke. Okay. Oke lah, oke. Oke, besok hari Kamis bisa puasa ya. Ah, teruskan Bakhtiar. Al-ma'u barid. Al-qamaru jamil. Al-baytu qarib wal masjidu ba'id. Wal masjidnya jangan hilangkan. Wal masjidu ba'id. Ya. Kemudian al-hajaru saqil wal waraq khafif. Al-labanu har. Oke, Mas Ari. 10 nomor 10. Nomor 10. Al-Khamisu Nadim. Ahsan, iya bagus. Dah itu aja. Ya, okay, kita punya sekarang tugas Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini akan menjadi tugas antum ini. Iqra waktub. Bacalah tulislah juga ma'a dhabti awakhiril kalimat dengan juga mengharokat di setiap akhir kata. So, di sini harokatnya ada yang tanwin, ada yang enggak. Nah, ini nanti antum mana yang tanwin, mana yang enggak. Itu aja, nomor satu aja. Jadi PR antum, PR antum adalah halaman 13. Halaman 13 dan halaman 15. Sebenarnya ada halaman 15, ada lagi Iqra waktu. Cuma yang satu aja dulu. Ya. Baik, kita insyaallah akan meneruskan kajian usul al-fiqh pada jam 6:40 insyaallah taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.